بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فصل في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. Bab pada menyatakan bahawa keseronokan, kesedapan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat nanti mengikut dengan keseronokannya mengenal Allah SWT dan mengasihinya semasa dalam dunia ini. Ini pada menyatakan bahawa seseorang yang dapat melihat wajah Allah SWT di akhirat nanti ialah mereka-mereka yang telah diberikan oleh Allah dapat masuk syurga Allah SWT. Hanya orang yang masuk syurga Allah SWT sahajalah yang berdapat melihat wajah Allah SWT. Kerana di antara nikmat dalam syurga itu, tidak ada nikmat yang paling besar yang akan dirasai oleh ahli syurga melainkan melihat zat dan wajah Allah. Kalau kita cerita, ada bidadari, ada istana, ada makanan yang sedap, semua itu kecil berbanding dengan melihat zat Allah SWT, melihat wajah Allah. Sebab itulah halal dunia ini, dia sama lah. Berada bersama kekasih, berada bersama orang yang dia kasih, lebih dia sukai daripada makan dan minum. Ha, sebab itulah anak-anak tina, orang gila, orang jatuh. Dia tinggal rumah, walaupun makpok dia kaya, walaupun hidup senil dalam rumah batu. Kerana saya pada kasih dia, cinta pada kasih dia, tinggal habis segala keseronokan makan minum. Dia ikut jatuh, ikut orang jatuh ni. Yang mana hidup dalam keadaan miskin, susah nak makan. Kerana? Kerana cinta, sayang. Samalah bagi orang mukmin. Orang mukmin, orang yang berada dalam syurga nanti, segala keseronokan dalam syurga, kesedapan, kelazatan, makan, bidadari, syurga, apa tu, istana, kemudahan dalam syurga, semua itu kecil. Sehingga Allah SWT menzahirkan ila rabbiha nazirah, yang terdapat melihat wajah Allah SWT. Dalam dunia ini, tidak ada manusia pun yang boleh melihat wajah Allah SWT kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS meminta kepada Allah SWT supaya Allah Taala tajalli, tunjuk wajahnya pada Allah, pada Nabi Musa AS. Rabbi arini anzur ilai, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, tunjukkanlah padaku wajah engkau supaya aku dapat lihat. Qala lan tarani, kamu wahai Musa sesekali tidak akan dapat lihat wajahku. Kerana manusia dengan matanya itu pun macam mana nak lihat wajah Allah? Nak lawan api lapu suluh tak boleh. Susah nak lawan matahari. Cuma tengok matahari dalam masa seminit, lebih dari seminit buta matanya. Ini kan pula cahaya Allah SWT. Tidak ada mana-mana tubuh badan manusia di dunia ini yang mampu melihat wajah Allah SWT. Falamma tajalla rabbahu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'id. Allah Ta'ala telah bagi kepada Nabi Musa contoh bahawa manusia ni tak mampu, tak boleh nak tengok wajah Allah SWT. Allah Ta'ala, kalau kita guna bahasa kita kat, menjelma, tajalli. Di atas sebuah bukit, sebuah gunung besar, gunung itu hancur. Dan Nabi Musa AS rebuh jatuh. Kerana jasad manusia di atas muka bumi ni tidak mampu. Mata, telinga, walau bagaimanapun, manusia-manusia terpilih yang boleh masuk surga Allah SWT, mereka inilah yang diberi peluang untuk melihat wajah Allah SWT. Walau bagaimanapun, dalam surga nanti tidak sama darjat orang-orang yang dapat lihat wajah Allah. Orang-orang yang boleh masuk surga dengan rahmat Allah, sama ada orang itu masuk neraka dahulu, kena azab dahulu, atas dunia ni kan, buat amal ibadat pun malah, bukannya rajin, berbanding dengan orang yang cinta pada Allah. Sebab orang Islam ni semua boleh masuk surga. Orang Islam yang ada iman besar biji sawi pun boleh masuk surga Allah SWT. Walaupun anda di antara mereka kena bakar api neraka dahulu. Maka bila masuk surga Allah SWT, darjat dia melihat wajah Allah tidak sama dengan orang yang korbankan seluruh harta dia, nyawa dia untuk Allah SWT. Atas dunia ni, dia korban untuk Allah, sayang pada Allah. Nak semayah jemaah kau, nak pergi beli pasal malam. Kalau dia pergi beli pasal malam tinggal semayah jemaah, kau lebih sayang pada dunia daripada Allah SWT. Macam-macam mana dah surga nanti ni? Nak masuk sedap lihat wajah Allah SWT. Kerana peluang untuk lihat wajah Allah ini berdasarkan kepada keseronokan atas dunia ini. Kena cinta sungguh-sungguh Jadi sesungguhnya yang berada di dunia ini, Allah Ta'ala akan uji dia dengan ujian-ujian yang berat. Sebagaimana orang yang berkasih, adanya ujian dan halangan itu, semakinlah kasih itu bertambah. Sebab kalau kita tengok orang yang berkasih, apabila tidak ada ujian, tidak ada halangan, maka dia jadi kelamau, ketawa. Jadi biasa. Tapi kalau kadang-kadang berpisah, ada halangan, ada orang cuba memisah, semua itu menambahkan kasih sayang. Allah Ta'ala uji sakit. Bila sakit, peluang untuk beribadah, peluang untuk melakukan perkara-perkara kebajikan terhalang kerana sakit. Peluang untuk berjihad, tak boleh. Peluang untuk pergi ke masjid, sembahyang jemaah, tak boleh. Peluang untuk bersedekah, boleh. Tapi hatinya nak. Bila hati nak, maka bertambahlah dia kasih kepada Allah SWT. Setiap kali usahanya untuk mengenal, mengasihi orang yang dia kasih, maka bertambahlah kasih sayangnya kepada orang yang dikasih itu. Sama ada dengan cuba mendekatinya, melihatnya dan menyampaikan dirinya kepada orang yang dikasih. Dan Allah SWT menjelaskan di sini bahawa orang-orang yang telah dipilih oleh Allah ini hanyalah mereka-mereka yang sanggup menggunakan seluruh hidupnya untuk Allah SWT. Sumpama orang yang berkasih sayang itu membuat janji. Kita pun berjanji dalam sembahyang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana kita buat janji dalam sembahyang kita, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadatku, sembahyangku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innal makhluqa laisa indahu lil abdi naf'un wala dharr. Sesungguhnya makhluk-makhluk Allah Taala ini tidak adalah baginya itu boleh memberi manfaat dan mudarat kepada hamba-hamba yang lain. Makhluk tidak boleh memberi, tidak boleh menegah, tidak boleh memberi hidayah dan tidak boleh menyesatkan, tidak boleh membantu, tidak boleh menghina dan tidak boleh merendah-rendah dan tidak boleh mengangkat. Kerana semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku semua itu kehendak Allah. Kalau seorang itu membunuh ataupun menghina seseorang, itu semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan dia akan mati dibunuh. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Jika kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tidak ada kuasa mana pun yang boleh mengalahkan kamu. Jadi maksud pertolongan sini bukan hanya pertolongan masa perang. Para sahabat Nabi ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapat kemenangan dalam setiap peperangan, walaupun jumlah mereka itu sedikit, walaupun jumlah senjata yang mereka miliki tidak seperti mana jumlah senjata yang dimiliki oleh orang kafir musyrikin, namun Allah Taala membantu mereka kerana mereka itu sentiasa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana pertolongan itu bukan dalam bentuk peperangan saja. Dalam kehidupan kita dianiaya, dizalimi ataupun kita nak sesuatu pertolongan, maka kita akan dapat kalau bersama-sama kita bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kamu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi yang boleh menolong kamu? Selepasnya manusia menyangka kalau dia dihina oleh manusia kerana sebab-sebab dunia, sebab miskin, sebab pangkat rendah, sebab kedudukan, maka manusia merasa sempit dunia ini kerana hinanya dalam dunia ini. Sedangkan yang sebenarnya hina di sisi Allah ialah kerana hina di sisi agama, lemah agama, jahil dengan agama. Itulah orang yang hina di sisi Allah SWT. Jauh daripada agama, derhaka pada Allah, sehingga dia ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang macam inilah Allah Taala bagi penghinaan sehingga mereka ini mati dalam keadaan hina. Atas dunia lagi nampak dah kehinaan dia. Masyarakat tak caroh dia. Kerana apa? Kerana dia tidak berambil cara pada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir musyrikin Mekah dahulu, Abu Jahal apa semua tu, apabila mereka bongkok sombong dengan agama Allah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak dengan lemah lembut supaya beriman pada Allah, tapi mereka menolak dengan keras. Lalu Allah Ta'ala hina mereka. Mereka mati dibunuh dalam perang Badar. Mayat-mayat mereka dikambuh satu lubang sehingga mereka dapat penghinaan dunia dan juga di akhirat. Abu Jahal, Abu Lahab mati habis waktu hari itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan di antara pertolongan dengan rezeki. Kerana dialah saja yang boleh menarik manfaat kepada manusia. Mana segala manfaat yang pada zahirnya manusia tengok manfaat itu, maka manusia jangan kata bahawa benda itu boleh bagi manfaat. Obat boleh bagi manfaat, pokok getah boleh bagi rezeki, kedah boleh bagi rezeki, kedah inilah yang pegang dia sama kini, pokok getah inilah yang pegang dia sama kini. Maka bukan itu semua. Allah yang boleh menarik manfaat kerana dialah yang boleh memberi rezeki, dialah yang membantu manusia, kerana dialah yang menolong, membantu, memberi rezeki. Fahuwa razzaqu dzul quwwatil matin. Oleh itu seseorang yang bijak, seseorang hamba yang fatanah, yang faham dan mengetahui siapa kekasih dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena mengadu pada Allah apabila dia ni ditimpa sesuatu bala bencana. Ada satu perkara yang buruk menimpa ke atasnya, maka janganlah dia mengadu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji ataupun menimpanya sesuatu yang dia tidak suka, maka dia kena ingat bahawa segala-galanya daripada Allah. Zahirnya makhluk yang buat, zahirnya manusia yang buat sesuatu pada dia, tapi Allah. Maka untuk selamat daripada benda itu, hendaklah mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada manusia. Ada susah sikit, jumpa tuwakil, jumpa wakil, jumpa wakil, jumpa Allah Ta'ala dahulu. Dia yang boleh menyelesaikan masalah kita. Ini kadang-kadang manusia ni letak Allah tu di belakang. Habis semua manusia yang dia jumpa tak ada buat apa, barulah mengadu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak puasa juga, semaya hajat juga, kadang-kadang nak puasa barulah mengadu Allah Subhanahu wa taala. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, wakil orang tu, wakil orang ni, sehingga tak nampak, akhirnya barulah waktu semaya hajat. Sama juga apabila dia mendapat nikmat, mendapat anugerah sesuatu yang baik untuk dirinya, maka dia ingat bahawa semua itu datang daripada Allah, bukan manusia. Walaupun pada zahirnya kita boleh berterima kasih pada manusia, tapi yang paling utama sekali, syukur pada Allah SWT. Kerana dialah sahaja seorang yang, hanya dia seorang sahajalah yang boleh mencukupi hambanya, segala keperluan hambanya. Manusia tidak boleh buat apa. Nabi Sulaiman AS minta dengan Allah untuk beri makan kepada ikan di laut, ikan yang besar. Lalu mari berjumpa Nabi Sulaiman, minta makanan. Lalu Nabi Sulaiman kumpulkan makanan, bagi kepada ikan. Lalu ikan itu mengadu, ya Allah, setiap hari aku boleh makan banyak, rezeki terjamin. Hari ini tak boleh makan, dapat separuh. Maka manusia fikir dengan kepala otak dia, dia boleh bagi makan pada makhluk-makhluk Allah. Hanya Allah yang bagi makan. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah yang bagi rezeki kepadanya. Kena ingat sini. Sebab itulah ayat-ayat Al-Quran begitu banyak mengajak manusia supaya melihat kepada persoalan rezeki ini adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Rezeki-rezeki yang berkaitan dengan kehidupan manusia ini semua milik Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada manusia boleh campur tangan dalam bab rezeki. Karena rezeki ini benda hak kita guna lah. Benda hak kita boleh makan, benda hak kita guna pakai. Hak kita taruh tu bukan rezeki, itu dia panggil milik. Orang kaya jutawan, ada ratus juta sekalipun, itu bukan rezeki dia. Rezeki ni hak dia boleh guna, hak dia boleh masuk dalam mulut dia, hak dia boleh pakar, boleh guna, tak banyak mana pun serupa lah. Jadi kadang-kadang nikmat itu adalah rezeki. Orang kaya yang boleh makan makanan sedap di hadapan dia, makanan sedap bukan dia rasa sedap, makanan-makanan lazat itu yang beratus-ratus ringgit satu hidangan, bermacam-macam jenis lauk, itu bukan menjamin dia makan dengan sedap. Kerana orang kampung boleh makan lagi sedap, walaupun makanannya itu makanan yang murah. Kita kata ikan singgal, ikan singgal, tapi lebih sedap daripada makanan. Dan rezeki ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran, semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Sehingga di antara tanda-tanda kematian seorang itu ialah apabila tidak ada rezeki lagi untuk diri. Cuma soal tidak ada rezeki ini, kita menjenguk kepada jelasnya orang lain yang sakit lama lah. Kalau orang mati menunjuk ni, payah nak kena. Orang sakit lama ni, mula-mula tak lalu tu makan setengah hingga. Kalau lama, dengan ruas itu tak saya dah. Air pun sikit-sikit lah ni. Kalau lama, tak ada rezeki dia, akhirnya mati gitu. Kerana malaikat, dia tengok bahawa lelaki ini sudah tertulis pada hari ini tidak ada rezeki pun yang boleh masuk dalam mulut dia. Maka mati dia hari itu. Ada pun orang mati menunjuk aksiden kan? Banyak benar lah ni. Kita tak boleh nak baca dalam bab rezeki ni. Mungkin dia minum air, makan nasi dengan kita sekali, lepas tu naik kereta pergi Kuala Lumpur. Tengah jalan telefon mati dah. Mungkin rezeki dia tu kita tak boleh baca. Maknanya makan lalu hari tu. Itulah rezekinya terakhir. Minum air tiga gelas, itulah rezekinya yang terakhir. Oleh demikian, barang siapa yang turun ke atasnya bala yang besar, ditimpa ke atasnya ujian Allah yang hebat, ataupun kesusahan yang sangat berat, ataupun ketakutan yang membimbangkan, lalu dia menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepadanya, lalu Allah Taala bukakan padanya pintu keseronokan, pintu kelazatan, bermunajat kepadanya, dan bertambah kuatlah imannya, dan hatinya semakin condong kepada Allah. Jadi orang yang sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, susah, kadang-kadang hidup dengan keadaan sentiasa dalam keadaan ujian Allah SWT, maka dia merasa seronok, suka. Kerana dengan keadaan susah begitu, sentiasa ingat pada Allah SWT. Tengoklah, orang-orang yang susah, sakit, pasasa. Bila dah keadaan susah sama ni, dia boleh sembahyang hajat sama. Boleh sentiasa berdoa pada Allah. Air mata, melilih. Berbanding orang yang tidak pernah susah. Ya kecil siapa lah besar. Siapa bini, siapa beranak, tak ada susah apa. Senang sama. Maka ketika itu, mana masa dia nak berdoa pada Allah? Mana masa dia nak mengandung pada Allah? Kita semayang hajat ni, bila ada masalah ya, kawan. Ada masalah bawa semayang hajat, ajak orang tu, ajak orang ni. Kalau tidak ada masalah, tidak ada ujian Allah, maka jangan sangat kita ni mengadu pada Allah. Sebagaimana orang yang sentiasa dia kena ibadah oleh Allah. Mudah bagi dia ini mengadu pada Allah SWT. Yang kadang-kadang, kalau dalam keadaan hidup susah, siapa pun tak susah tu, duit tak ada, makanan pun tak ada, sebagaimana para sahabat. Dia tidak minta dengan makhluk, dia minta dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala buka hati orang lain tu, orang mari ke dia. Ini dia kata, pergantungan sepenuhnya pada Allah. Bukan bermakna mereka tidak berusaha, mereka kerja buat. Kita para sahabat Nabi, supaya ya, para ulama. Tapi tawakkalnya tinggi. Ini bagi tawakkal. Oleh demikian, orang-orang yang sentiasa dikenal ibadah ini, sentiasa kenal Allah SWT. Ya, orang-orang yang ditimpa bala, bila dia berdoa, maka Allah Ta'ala lepaskan daripada bala itu. Tengok. Dia jadi suka. Maknanya setiap kali dia berdoa pada Allah, datang pertolongan Allah. Maka dia semakin dekat dengan Allah, kenal Allah SWT. Orang-orang yang tahu fadilat sedekah, misalnya, dia ada gula 2 kilo di rumah. Benda yang mahal sekali. Ada 2 kilo. Orang sebelah rumah tak ada gula, sudu pun tak ada. Maka dia kata, baik aku beri kau sebelah. Aku ada gula kilo cukup ni, dia beri oleh sebelah. Maka dia beri, maka Allah Ta'ala pun akan bagi pada. Bagi percuma. Saya, buat boleh ada 5 kilo, beri 2 kilo je lah. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala ganti 5 kilo beri. Boleh 5 kilo baru tu. Kasi ibayat. Beri 2 kilo boleh 5 kilo. Maknanya itu di antara, contoh-contoh, orang yang biasa hidup susah, dia akan sentiasa mengharap pada Allah SWT. Tidak harap pada makhluk. Kerana di antara benda-benda yang boleh memberi penyakit pada hati manusia ialah ta'alluq bil makhlukat. Menggantungkan harap, menggantungkan hatinya kepada makhluk. Selain daripada Allah SWT. Jika dia sengaja melakukan demikian ini, boleh memberi mudarat kepada dirinya, kepada ibadatnya, kepada imannya. Kerana seseorang yang mengambil sesuatu yang lebih daripada hajatnya, umpamanya, jika dia mengambil makanan, minuman dan perkara-perkara lain melebihi daripada hajat yang dia perlukan, maka boleh memberi mudarat kepadanya. Demikian juga, jika dia mengasihi selain daripada Allah, maka demikian itu kali saya itu juga boleh memberi mudarat kepada dirinya. Sebabnya ialah, kalau kita kasih pada makhluk, lebih kasih daripada Allah SWT, kasih pada anak, kasih pada isteri, maka apabila Allah Ta'ala pisahkan kita dengan kekasih kita itu, maka kita sudah menjadi manusia yang kita kata tidak ada lagi kehidupan dunia ini. Sahabat berkat macam itu. Sedangkan kalau dia kasih pada Allah lebih pada kekasihnya, maka dia reda. Tidak ada rasa habis harapan atas dunia ini. Orang yang bergantung pada suaminya untuk hidup, bila mati suaminya, sebab dia gantung yang dia ta'alluq dengan makhluk ini, maka dia apabila mati suaminya, maka keluarlah daripada mulutnya perkataan-perkataan begitu. Tak ada lah tempat gantung sama kelihatan. Yang dia perkataan begitu, rusak akidah iman dia. Tapi kalau dia letak Allah Ta'ala tempat bergantung, ada untuk lelaki kau, ada untuk lelaki kau, maka letak pada Allah Ta'ala. Ada masalah. Orang yang mana misalnya kita tengok, kalau dia letak lelaki tak cara, nafkah tak lagi, maka orang macam ni, ada untuk lelaki yang tak ada lelaki pun serupa. Sama berkat tu. Macam itulah kita pun. Maknanya dengan kasih pada makhluk ni lebih pada Allah SWT. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak dan kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah khabar gembira pada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih, di mana akan dibakar ke atasnya dengan api neraka. Harta-harta mereka itu akan dibakar sehingga panah mendidih, lalu disereka di atas belakang mereka dan di dahi mereka, di sebelah lambung kanan mereka, lama kiri mereka habis, seraka habis, macam seraka baju keluar tu lah, kot atas, kot depan, kot belakang, atas kepala, atas dahi. Dengan mengatakan melekat-melekat untuk seraka tubuh badan mereka dengan mah perut mereka simpan je, tak keluar zakat. Inilah harta yang kamu milik atas dunia dahulu, yang kamu rasa ini milik kamu, saya nak bagi sedekah, maka rasailah azab apa yang kamu telah simpan atas dunia ini. Ini amaran keras lah, kerana ta'aluk kita, bergantungan kita pada harta kita. Orang yang cinta pada harta lebih pada Allah, yang tidak mahu berpisah dengan harta benda dia, maka apabila dia mati, sama ada hilang harta atas dunia ataupun dia mati dahulu. Biasanya dia mati dahulu, harta tak hilang lagi. Ada orang tu hilang harta, Allah Ta'ala tarik atas dunia lagi. Maksudnya dalam keadaan dia kaya, dia tak pernah bagi sedekah, tak pernah bagi zakat, tiba-tiba bankrap jatuh, ada sikit abuk, itulah tarik atas dunia lagi. Subhanallah ya, mungkin dia boleh bertaubat. Biasanya orang yang kaya bila jatuh miskin, papa ke dana bankrap, barulah dia menyesal, baru ingat ini kehendak Allah lah nak bagi supaya dia bertaubat. Ada orang itu dalam keadaan dia kaya jutawan, tiba-tiba dia mati, tak ada nak buat satu, segala hartanya semua pindah milik pada anak-anak, pada orang lain. Kalau tidak ada anak, boleh ke Baitul Mal? Alih sahabat, boleh-boleh ke Baitul Mal tak? Siapa nak buat tahlil dia? Tak ada ke satu. Kalau boleh, kalau anak, kalau orang ingat, buat. Kalau tak ada tak? Ilah. Maknanya atas dunia ini, ia tidak mendapat habuan apa-apa pun, keseronokan saja. Keseronokan kerana boleh milik. Tuna abang lagi, fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum. Innama yuridullahu li'azibahum biha fil hayati dunia wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah kamu merasa hairan, merasa takjub, merasa hebat dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Kalau sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki untuk mengazab mereka dengan harta benda yang banyak itu dalam kehidupan dunia ini, sehingga mereka masa susah, dengan keadaan mereka ini kafir dengan Allah. Ini gulungan-gulungan yang memiliki harta yang banyak tapi tidak pernah beriman pada Allah, menggunakan hartanya untuk menghalang orang beribadat pada Allah. Adapun menggunakan harta untuk kebajikan, tidak ada masalah. Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab itulah untuk orang-orang yang tidak ada harta, Allah Ta'ala kata janganlah kamu merasa takjub, merasa heran orang-orang itu memiliki harta yang banyak. Kerana demikian itu, mungkin Allah Ta'ala nak memberi susah padanya dalam kehidupan dunia ini. Tengok orang-orang yang memiliki harta yang bertimbun-timbun, orang kaya. Kadang-kadang kita tengok zahir, mereka ada kereta besar, ada jet peribadi, istana. Siapa tahu dalam kehidupannya susah, dalam kehidupan tu, sama ada anak-anak ataupun tenang jiwa. Kita semua maklum, kesusahan, kebahagiaan ini terletak pada diri kita sendiri. Ada orang tu, hak jenis suka cari ketenangan jiwa, dia tinggal istana dia, mahliga, banglo dia tu, dia duduk dalam hutan, cari ketenangan sana, serabut, sakit kepala. Kerana berusaha di atas benda yang tidak kekal, benda yang belum menjamin keseronokan untuk dia. Kerana sekarang ni memiliki harta bilion, bukan juta dah, bilion. Mujulah kita kata bilion, bilion net apa ni. Di Malaysia ni semua Cina berapa? Ada 12 bilion. 12 bilion ni 12 ribu juta. 12 ribu juta. Kalau dalam kapal kita ni ada 5,000 orang, baru 5,000 juta. Setiap orang tu ada 1 juta lah. Jadi kena sapu habis. Mana orang, laklu, setiap kapal ni semua ada 1 juta belakang, barulah boleh 12 ribu juta. Macam tu lah, maknanya setiap orang ada 1 juta, 1 juta, 1 juta. Mana 1,000 orang, 1,000 juta. Banyak. Tapi orang dia makannya sikit, orang guna pakar tu sikit ya. Boleh sehur, boleh sehur. Sebab itulah Allah Ta'ala kata jangan kamu rasa heran. Kerana nilai sebenarnya harta benda dunia ini tidak sepadan dengan nilai ibadat, nilai subhanallah, nilai semayan, nilai pahala di akhirat nanti. Dalam hadis tersebut, selipar yang dipakai oleh bidadari lebih bernilai daripada dunia dan emah-emah permata di atas muka bumi. Kasut sebelah, kalau kita kat kasut sebelah tak ada nilai. Tapi nilainya dalam syurga ni semua benda bernilai. Bata-bata yang dibuat istana dalam syurga ni semua daripada emah, bata dia. Mana kat dunia ni yang buat rumah daripada bata emah? Kalau buat jambat tu ada emah, daripada pinggan mangkuk emah. Maknanya kekayaan dunia ini tidak menjamin sedikit pun manusia merasa bahagia. Kebahagiaan itu ada dalam diri manusia. Dia hidup susah, hidup senang, semua itu bukan menjamin kebahagiaan. Ada orang hidup susah, tak bahagia. Kerana dia susah dari segi perasaan dia. Maknanya bahagia ni reba, senang, susah pun terima. Tak ada masalah. Ada orang perlu susah, dengan keadaan miskin, mengadu kau itu, mengadu kau ini, maka tidak bahagia. Orang kaya pun tidak semua orang kata-kata tadi, orang kaya itu tidak bahagia. Tengok para sahabat Nabi pun yang jutawan kaya, bahagia. Nabi Sulaiman kaya. Kerana bahagia tidak bahagia itu atas diri kita masing-masing. Cuma untuk nak nyatakan bahawa orang yang cinta pada harta, maka mereka ini pasti tidak akan dapat bahagia atas dunia ini. Dan kalau ditakdirkan masuk syurga sekalipun, tidak akan dapat kelazatan sebenar-benarnya untuk melihat wajah Allah. Sebagaimana orang yang hidup atas dunia ini cinta pada Allah lebih pada segala-galanya atas muka bumi ini, maka orang itulah yang merasa sungguh-sungguh keseronokan, kelazatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita nak, ketika kita nak mati itulah penghujung umur kita ni. Islam kiranya masa nak mati tu je. Kalau berpuluh tahun dia hidup dengan dosa sekalipun, dekat nak mati dia boleh wakaf umur dia untuk masjid, untuk ibadat, maka beruntung je. Jadi kita ni penghujung umur ni 40, 50, 60. Sebab umur 40 tu kira penghujung tu. Umur 40 tak berubah lagi hidup dia, tak nampak lagi di masjid kat, berat lah. Selaka malam bagi dia. Kita nak umur 40 tu kena siap lah. Bersiap-siap dah untuk menghadapi syukatul maut. Umur 50 juga, malaikat-malaikat yang jaga kubur pun duk panggil dah manusia. Beriaklah wahai manusia, aku nak tunggu umur lama dah. Ini kita pun umur 60 ni kena beriak lah. Bila masa saja dipanggil oleh Allah SWT dengan persiapan kita bersihkan hati kita, cinta pada Allah lebih pada segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zakkirna mimma nasina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassalamu alaikum.